wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita sampai pada babul hala'i wal jubni, bab tentang keluh kesah karena musibah, wal jubni dan penakut. Dan firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya umumnya manusia tercipta dalam keadaan suka berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Sampai firman Allah Ta'ala, ilal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fi rajuli suhun hali'un wajubunun khali'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hal yang paling jelek yang ada pada seseorang adalah suhun hali'un, pelit yang halik, yang keterlaluan, wajubunun khali'un, dan penakut yang berlebihan. Rawahu Abu Dawud, diatkan oleh Abu Dawud, kata Syaikh Muhammad, bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Penjelasannya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang al-hala', sifat suka berkeluh kesah dalam ayat ini. Innal insana khuliqa halu'a. Halu'a artinya jazu'a, suka berkeluh kesah, tidak bersabar terhadap bala atau musibah yang yanzil bihi, menimpa dirinya. Yang dimaksud bahasanya, manusia itu punya sifat suka berkeluh kesah adalah jinsul insan, umumnya manusia. Tidak setiap person dari manusia Allah ciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah, namun umumnya, umumnya tabiat manusia adalah suka berkeluh kesah. Waman huwal halu, dan siapakah itu orang yang halu? Al-halu Allah jelaskan lebih lanjut di ayat selanjutnya, idza masau syarru jazua, jika dia mendapatkan asyaru, kejelekan, yaitu musibah, jazua, dia berkeluh kesah. Wa idza masau khairu, jika dia mendapatkan kebaikan, yaitu nikmat, manu'a, dia pelit. Maka halu'a adalah seorang yang jika mendapatkan musibah dia berkeluh kesah dan tidak bersabar, tidak beriman dengan benar terhadap qada wal qadar. Sebaliknya jika dia mendapatkan nikmat, kebaikan, kelapangan dan kebahagiaan, maka dia pelit, tidak mau berbagi dengan yang lain. Maka dia cegah kebaikan, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau infak di jalan Allah. Inilah dua sifat yang buruk, yang dibenci, yang ada pada seseorang. Yang pertama, jika mendapatkan musibah dia berkeluh kesah. Wan khala'a qalbuhu min sidatil faza'i, maka seakan-akan copotlah jantungnya karena karena demikian besarnya, demikian hebatnya rasa takut. Wa ma'alima, dan dia tidak menyadari, anna dhalika, bahasanya musibah yang terjadi itu bisa babi dzunubihi, itu terjadi karena sebab dosa manusia, dosa dia sendiri. Dalilnya firman Allah di surat As-Sura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan semua musibah yang menimpa kalian wahai manusia, kata Allah, fabima kasabat aydikum, karena maksiat, karena dosa yang dilakukan oleh diri kalian sendiri. Maka menjadi kewajiban seorang muslim dalam kondisi semacam ini untuk muhasabah, untuk mengevaluasi dirinya, kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain yahtasib, berharap pahala al-musibah, dari musibah yang terjadi berharap ada pahala indahu di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, sifat jelek yang kedua adalah jika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia pelit dengan nikmat tersebut, tidak mau berbagi dengan yang lain. Dia tidak tunaikan hak Allah dalam nikmat itu. Padahal yang baru sepatutnya baginya ketika Allah memberikan padanya satu nikmat yang baru yang sebelumnya tidak dia dapatkan adalah dia bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagian harta yang telah Allah berikan padanya. Li'ajli dalam rangka supaya Allah berkahi hartanya di dunia dan di akhirat. Dan dia pun dapatkan pahala karena berbagi dengan sesama. Dan dia pun dia akan mendapatkan pahala dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana seorang itu semangat untuk yastathmir, menginvestasikan hartanya di dunia dan mengembangkan hartanya fil aqarat dengan membeli berbagai macam aset. Ya, aqarat itu aktiva tetap, harta yang tidak bergerak, rumah, tanah, kebun, sawah dan sebagainya. Maka banyak orang yang invest dalam tanah, invest dalam beli rumah dan sebagainya. Maka dia investasikan hartanya fil aqarat untuk membeli ya, tanah, rumah dan kawan-kawannya. Lantas kenapa dia tidak mau investasikan hartanya di akhirat? Pada investasi di akhirat dia akan mendapatkan al-qusur, dia akan mendapatkan istana, wal-basatin, taman-taman yang indah, wal-masakin, fil-jannah, dan rumah-rumah yang wah di surga. Yang ini semua adalah khairun wa-abqa, lebih baik dan lebih abadi dibandingkan dengan di dunia. Dan seorang muslim tidaklah diperintahkan untuk menginfakkan semua hartanya. Wa inna ma'alihim, jadi kewajibannya adalah bersedekah dan mengeluarkan minhu sebagian saja dari hartanya di jalan Allah. Dia tidaklah diharuskan untuk menjadikan mallahu kullahu, semua hartanya. Maka seorang muslim tidaklah menghabiskan seluruh hartanya untuk dunia. Akan tetapi alihi, kewajiban seorang muslim untuk menjadikan sebagian minhu dari hartanya lil akhirati, untuk akhirat. Fa'inal manik, karena menjadi faktor penghalang kenapa orang sulit untuk berinfak dan kenapa orang itu dermawan, sulit untuk dermawan, faktor penghalangnya adalah khawful fakri, adalah khawatir miskin, khawatir fakir. Nanti minggu depan saya punya harta apa, bulan depan saya gimana keadaan harta saya makan apa dan seterusnya. Wahuwa, dan khawatir miskin karena infak itu adalah jahlun billahi, adalah bentuk kebodohan terhadap Allah dan tidak yakin dengan janji Allah. Wafi muqabil, kebalikannya, faman tahaqqaqa, siapa yang yakin bahasanya Allah adalah ar-razaq, Allah adalah zat yang memberikan rezeki, selama kita diberi napas berarti rezekinya belum habis. Wahuwa al-mu'ti, dan dialah yang memberikan, lam yasik bi ghairihi, maka dia tidak akan yakin dengan selain Allah dan yakinnya hanya kepada Allah. Maka demikianlah keadaan manusia, pelit ketika dapat nikmat dan berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yang betul-betul menghayati dan menikmati salatnya. Maka yang Allah kecualikan adalah orang-orang yang salat, Allah kecualikan terbebas dari dua sifat di atas. Maka orang yang salat yang rutin mengerjakan salatnya akan selamat dari dua sifat tercela ini. Karena salat sebagaimana firman Allah taala, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga maka salat itu membantu seseorang untuk kemudian tahammul, ini terjemah bebasnya adalah sabar, supaya memiliki kesabaran untuk al-masa'ib, menghadapi hal-hal yang sulit, wal-masyaq, dan hal-hal yang susah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat untuk menghadapi berbagai macam masalah. Maka sholat itu alat penting supaya seorang itu bisa sabar. Dan sholat itu, sholat lima waktu adalah khairu amalil insani, sebaik-baik amal badan yang dilakukan oleh seseorang. Amal badan yang paling utama adalah sholat. Falidhalika, oleh karena itu Allah kecualikan orang-orang yang rajin sholat dari sifat berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan hal-hal yang tidak disukai. Wa minal man'i, dan terbebas dari sifat pelit ketika mendapatkan nikmat. Karena orang yang sholat, yang betul-betul menghayati sholatnya, maka dia adalah orang yang ketika mendapatkan kesusahan bersabar, jika mendapatkan sara kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena sholat memberitakan hal itu dan membantunya. Wahada, dan ini adalah minal fawaidil azimah, di antara faedah yang besar yang kita jumpai dalam sholat. Ya, maka ada dua alasan kenapa Allah katakan ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, orang yang terbebas dari sifat, dua sifat jelek di atas, Allah kecualikan ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Beliau sampaikan ada dua penjelasan. Alasan yang pertama, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan di antara perbuatan yang mungkar adalah keluh kesah ketika susah dan mendapatkan musibah, dan pelit ketika mendapatkan nikmat dan kemudahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi ditanya tentang ada seorang yang rajin sholat namun dia rajin mencuri. Dia rajin sholat namun juga rajin mencuri. Sholatnya rajin, malingnya juga rajin. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satamna'uhu sholatuhu. Atau Nabi katakan, satanhahu ma taqulu, atau sayanhahu ma taqulu. Maka sholatnya akan menghentikannya dari perbuatannya mencuri. Jika dia memang rajin sholat, maka ada harapan besar untuk taubat. Tapi kalau maling gak sholat, ya sudah, memang maling sampai mati paling-paling. Jadi kalau maling namun sholatnya gak pernah ketinggalan, maka ada harapan dia akan berhenti. Itu akan jadi jalan penting, jalan pokok, batu loncatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kemudian nanti Allah akan hadirkan dan datangkan kondisi-kondisi spiritual tertentu sehingga dia akan insaf kalau dia masih jaga salatnya. Maka Nabi katakan, satamna'uhu sholatuhu, sholatnya akan menghalanginya untuk melanjutkan kebiasaannya mencuri. Kemudian yang kedua, kenapa ilal musallin? Yang kedua karena manfaat sholat yang Allah ceritakan di surat Al-Baqarah 153, yaitu dia adalah satu aktivitas religi yang memiliki faedah, punya pengaruh dalam jiwa, membuat jiwa itu lebih sabar menghadapi kesusahan. Kemudian di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling jelek yang ada pada diri seseorang itu dua, itu kepelit yang kebangetan dan penakut yang keterlaluan. Yang pertama, as-suhu. As-suhu itu adalah pelit yang mendorong seseorang alaman il khairi untuk mencegah kebaikan. yaitu membayar zakat dan bersedekah. Halion sohon halion, dan di sini dijelaskan halion ay jazion, berkeluh kesah. Fa yahmilu sahibahu, maka sifat ini sohon halion mendorong orangnya untuk rakus dengan harta, kemudian berkeluh kesah ketika hilang harta. Waqil, dan ada yang menjelaskan tentang makna soh. Kalau tadi menjelaskan soh sekedar pelit, penjelasan yang kedua mengatakan ala yashba' kullama wajada syai'an bala'a'u. Yang dimaksud dengan soh itu adalah tidak pernah kenyang, tidak pernah puas setiap kali mendapatkan sesuatu yang bisa dia telan. Wala qarara lahu, tidak pernah tenang. Wala tabayyan fi jawfihi, dan tidaklah jelas dalam rongga atau perutnya, dan dia rakus dan antusias untuk menyiapkan sesuatu yang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka soh itu artinya bukhlun ma'a hirsin, adalah pelit plus rakus. Ini, rakus sebelum mendapatkan dan pelit setelah mendapatkan. Apa beda rakus sama pelit? Rakus itu sebelum dapat. Sebelum dapat harta, maka dia rakus. Dan pelit itu keadaan setelah mendapatkannya. Walhasil kesimpulannya, bahasanya kata-kata as-soh itu adalah ablak satu hal yang lebih dahsyat daripada sekedar pelit biasa. Di mana letak lebih wahnya karena bakhil, itu cuma tidak mau memberikan yang wajib diberi. Fil mal, khusus untuk harta. Khusus untuk harta. Sedangkan suhun itu pelit yang lebih luas radiusnya dan cakupannya. Bukan hanya harta, namun fi kulli syai. Pelit dalam segala sesuatu. Tidak hanya pelit dengan hartanya, wal af'al, ditambah pelit untuk berbuat. Ini bukan hanya pelit dengan duitnya, pelit juga dengan tenaganya. Ini pelit juga plus pelit dengan tenaganya, wal aqwal, plus pelit dengan ucapannya. Ini kalimat menghibur, memotivasi, mendorong, itu juga pelit keluar dari dirinya. Wahada, dan sifat ini, pelit jenis semacam ini, tidaklah sepatutnya menjadi akhlak seorang muslim. Kemudian yang kedua, kata Nabi, jubunun khali'un. Jubunun itu kebalikan dari syaja'ah, kebalikan dari pemberani, berarti dia penakut. Contoh penakut yang tercela adalah takut, seorang itu takut berjihad perang di jalan Allah karena demikian dia takutnya terbunuh atau takut terluka. Fahadha minal jubni, maka ini contoh ya, penakut. Yang dimaksud khali'un ay syadidun, yang kelewatan. Khali'un dari kata-kata khala'a, artinya melepas, mencopot. Kenapa takut yang luar biasa disebut dalam bahasa Arab jubnun khali'un? Ya, penjelasannya ka'annahu yakhla'u qalbuhu, seakan-akan copot jantungnya. Minal khawfi, karena takut. Wara'ab, dan takut. Maka disebut dengan khali'un untuk menggambarkan ini takut yang sampai seakan-akan jantungnya copot karena takut. Ya, terasa jantung itu copot, ya, itu takut yang betul-betul takut. Wal murad bihi, dan yang dimaksudkan adalah apa yang terjadi berupa nawazi al-afkari, berbagai macam pikiran yang tarik menarik pada dirinya, ditambah lemahnya jantung dan jiwanya ketika dia mengalami ketakutan. Dan ini adalah sifat orang-orang munafik yang benci jihad di jalan Allah karena mereka rakus dengan dunia dan mereka tinggalkan akhirat. Wa yuriduna al-baqa'a, dan mereka ingin awet dan awet di dunia. Allah gambarkan, Allah deskripsikan orang-orang munafik, para pemilik hati-hati yang sakit. Ketika Allah sebutkan jihad, maka jika diturunkan satu surat yang muhkamah jelas maknanya, disebutkan padanya perang, Anda lihat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu orang-orang munafik. Yang duruna ilaik, mereka memandangimu, nadrul marsyi alihi, pandang, seperti pandangan orang yang pingsan, minal mauti, karena takut mati. Aikallah, seperti orang yang yu'ana, mendapatkan kesusahan sakaratul maut, yang dua matanya itu bolak-balik, tidak tenang, mensidatil alami, karena sangat sakit. Aikhala aqalbuhu, copot jantungnya, khala aqalbahu zikrul jihadi. Artinya pembahasan jihad itu mencopot jantungnya, waliyadu billahi, seakan-akan dia adalah orang yang yursya alihi, orang yang pingsan, minal mauti, karena mati. Maka dia tidak ingin disebutkannya jihad, dan dia tidak ingin untuk berjihad, dan ingin awet di dunia, padahal tidaklah dia bisa awet di dunia. Wa mayyitun, maka manusia itu pasti mati. La muhalata, tidak boleh tidak. Dan mati itu boleh jadi di medan pertempuran atau karena sebab yang lain. Karena tidak ada orang yang selamat dari kematian. Jika tidak ada orang yang selamat dari kematian, maka kenapa tidak memilih mati di jalan Allah? Dan siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwata, mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup, namun ingat, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Maka kehidupan orang yang, kehidupan orang-orang yang mati jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah kehidupan yang normal, sebagaimana kehidupan di dunia, namun ahya'un inda rabbihim, kehidupan yang khas, kehidupan di sisi Rabb mereka. Maka ini kata-kata inda rabbihim ini satu hal yang penting. Karena sebagian orang yang musyrik, yang meminta-minta kepada orang yang sudah mati, minta-minta kepada orang nabi yang sudah mati, mereka beralasan dengan ayat ini, suhada, nabi lebih mulia daripada suhada. Ini, nabi lebih mulia daripada suhada. Suhada Allah katakan ahya'un, hidup. Ini, maka nabi mimba bil aula. Dan jika dia hidup, ya boleh-boleh saja minta kepadanya, karena sama dengan minta dengan orang yang hidup. Ini, Anda katakan tidak apa-apa minta sama yang hidup, dan ya, kita minta sama nabi ini, ya, maka dia, maka ini maknanya minta sama yang hidup, kan tidak apa-apa. Ya, maka maka apa yang keliru dari alasan ini, dia mengira bahasanya hidup di sini adalah hidup sebagaimana hidup di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dia cuma bacanya sampai bal ahya'un titik berisi. Padahal itu koma. Bal ahya'un inda rabbihim. Ini jadi satu. Hidup dengan kehidupan yang khas, kehidupan di sisi Rabb mereka. Bukan kehidupan sebagaimana kehidupan di dunia. Dan ada kisah orang Badui yang diajak untuk minta-minta sama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian didalili ayat ini. Nih, didalili ayat ini, nih, minta sama yang hidup enggak apa-apa. Nih, maka Badui polos ini mengatakan, ketika di dalil bal ahya'un inda rabbihim, dia katakan saya mau minta-minta sama orang yang sudah mati, kalau bunyi ayatnya bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun, bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun, saya mau minta-minta. Tapi bunyi ayatnya bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kenapa saya minta-minta sama yang diberi rezeki? Kalau demikian saya minta sama yang ngasih saja. Saya mau minta-minta sama yang ngasih rezeki. Dia kan cuma diberi rezeki, tidak ngasih rezeki. Kalau dia bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun, saya minta-minta sama orang itu. Karena dia yarzuqun, bagi-bagi rezeki. Kalau nasibnya dia adalah keadaannya adalah ahya'un inda rabbihim yurzaqun, ngapain saya minta sama orang yang diberi rezeki? Saya diberi rezeki, dia diberi rezeki. Senasib kita, sama. Ini sama antara saya dengan dia, sama-sama yurzaqun, sama-sama diberi rezeki. Minta saja yang ngasih rezeki. Nah, hum ahya'un, maka mereka itu hidup, akan tapi kita tidak mengetahui hakikat hidup mereka, karena itu kehidupan di alam barzakh. Fasyahada hayatun, maka mati syahid itu hayatun, adalah kehidupan. Walihada yakul Abu Bakr As-Siddiq, dan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan gelar yang lain bagi beliau adalah Al-Atiq. Gelar beliau yang lain adalah Al-Atiq. Ihris alal mauti, maka semangatlah untuk mati. Tuhabulakal hayatu, maka anda akan mendapatkan hibah dan hadiah berupa kehidupan. Yakni yang beliau maksudkan adalah kehidupan syuhada, kehidupan orang-orang yang mati syahid. Wa man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ya, syuhada jamak dari syahid. Ya, orang yang mati syahid itu disebut syahid. Ya, kenapa dia disebut syahid? Dan syahid makna asalnya adalah menyaksikan. Maka ada banyak penjelasan ulama, kenapa syahid itu disebut syahid yang artinya menyaksikan. Ada yang mengatakan bahasanya syahid itu bermakna syahid, orang yang melihat dan menyaksikan. Karena orang yang mati syahid itu melihat ganjarannya, melihat pahala yang Allah sediakan bagi dirinya sebelum dia menjumpai akhirat. Dia sudah langsung melihat ganjaran yang dia dapatkan. Penjelasan yang lain mengatakan bahasanya syahid itu maknanya masyhud, ay masyhudun lahu bil jannah, dipersaksikan dan dipastikan kalau dia masuk surga. Yang memang seorang yang betul-betul mati syahid, maka dia masyhudun bil jannah, dipersaksikan sebagai penghuni surga. Fafil muqabil, sebaliknya, Allah sifat orang-orang yang beriman dan semangat mereka untuk berjihad, usaha keras mereka untuk berjihad, dikarenakan mereka mengetahui betapa besarnya pahala jihad. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, laula nuzilat suratun, seandainya seharusnya diturunkan satu surat, yaitu diturunkan satu surat tentang jihad yang memerintahkan mereka untuk berjihad. Lantas mereka pun bersegera ilaihi untuk berjihad karena mengharapkan pahala dan tawa pahala. Maka mereka, orang-orang yang beriman, menganggap lambat datangnya perintah untuk berjihad, dan mereka mencari cepatnya ada perintah untuk berjihad. Wa hadza dalilun, maka hal ini menunjukkan bahasanya jihad yaji'u fi sya'nihi, perkara jihad itu berkenaan dengan Alkitab wa sunnah, tidak dengan semata-mata keinginan. Karena jihad itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Kemudian wali muslimin, kembali ke matan, wali muslimin diatkanlah muslim dari Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi SAW mengatakan ittaqu suha, hati-hati dengan as-suh, karena pelit yang disebut dengan suh itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Pelit itulah yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menerjang hal-hal yang haram. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suh ini mendorong seorang untuk tidak mau berbagi dengan apa yang dia miliki dan rakus dengan apa yang masih dimiliki oleh orang lain dan belum dia miliki. Inilah beda antara suh dan semata-mata pelit. Kalau suh itu pelit plus rakus, rakus dengan sesuatu yang belum dia miliki. Fal bughlu, maka pelit itu cuma seorang itu tidak mau memberikan apa yang dia miliki. Adapun suh, maka dia mendorong seseorang untuk tatallu, mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ma'a plus dia pelit, tidak mau membagi apa yang dia miliki. Maka naku belakum, artinya umat-umat terdahulu. Maka suh, pelit itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bagaimanakah suh itu bisa membinasakan mereka? Cinta harta dan pelit mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menerjang hal-hal yang haram. Keduanya ini dilakukan min ajlil mal, semata-mata karena harta. Maka boleh jadi seorang itu membunuh kerabatnya sendiri atau saudaranya sama muslim, karena orang yang syahih, orang yang memiliki suh disebut syahihun. Lain hanya kalau sahihun, orang yang sehat. Kalau syahihun, orang yang sakit, sakit hatinya, dia punya penyakit di hatinya. Maka orang yang syahihun, dia tidak merasa cukup dengan harta yang dia miliki, bahkan dia tatalli'u, mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain dalam rangka mendapatkan alamali hartanya. Bahkan sampai-sampai begitu rakusnya, sampai-sampai yahtal, melakukan hilah, otak-atik, ngakali agama demi mendapatkan harta, sebagaimana kelakuan orang-orang Yahudi tatkala Allah haramkan bagi mereka memakan asyuhum, memakan gaji bangkai. Maka mereka karena lantas mereka kemudian hancurkan, mereka cairkan gajinya, lantas mereka jual. Maka mereka menghalalkan semua sarana supaya mereka bisa mendapatkan melalui sarana tersebut harta. Mereka halalkan riba, suap dan perjudian. Inilah sifat umat terdahulu semacam Yahudi. Karena orang Yahudi mereka tidak peduli mengambil harta, mendapatkan harta dengan cara apapun. Wahum dan Yahudi la yazalu, terus menerus sampai hari ini demikian keadaannya. Mereka adalah manusia yang paling jelek dalam memanfaatkan sarana untuk mengumpulkan harta, dan manusia yang paling pelit untuk berinfak di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak mengikuti jalan berbahaya semacam ini. Kemudian bab selanjutnya adalah bab tentang pelit dan firman Allah taala, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Dan juga firman Allah taala, di harta mereka terdapat hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang miskin. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Bani Salimah, siapakah ketua kampung kalian? Siapakah kepala suku kalian?" Maka kami katakan, kepala kampung kami, kepala suku kami adalah seorang bernama Al-Jad ibn Qais, ala anna nubakhiluhu. Namun kami mengkritiknya karena pelitnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini yang menjadi mahalus syahid tentang jeleknya dan pelit itu dosa besar, wa ayudain adwa'u minal bukhli. Dan penyakit apakah yang lebih berbahaya dibandingkan penyakit pelit? Maka Nabi katakan bahasanya, bahasanya pelit itu adalah adwa'ul da', adalah penyakit yang paling berbahaya. Oleh karena itu maka Nabi katakan, dan pelit itu tercela dan lebih tercela lagi manakala dia dimiliki oleh orang yang jadi panutan, orang yang jadi tokoh, tokoh masyarakat. Syarat untuk jadi tokoh masyarakat tidak pelit. Kalau tokoh masyarakat kok pelit, maka tidak sah jadi tokoh masyarakat. Oleh karena itu maka Nabi mengatakan bal sayyidukum amrul ibul jamuh. Oleh karena itu maka jangan jadikan dia orang yang pelit itu sebagai kepala kampung kalian, sebagai kepala suku kalian. Bal sayyidukum, namun pimpinan kalian adalah seorang yang tidak pelit, seorang yang dermawan, namanya Amr ibn al-Jamuh. Wahai al-Bukhari fil adabil mufrad, lihatkan al-Bukhari di al-adab al-mufrad. Kita lanjutkan pada lisha wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan dengan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Al-bukhlu, bakhil adalah akhlak yang tercela yang ada pada sebagian orang. Definisi bakhil adalah imsakul mal, memegang erat harta dan tidak mau menginfakkannya dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hamba-hambanya harta untuk menguji dan menguji mereka. Dan satu hal yang telah diketahui bahwasanya seorang itu mencintai harta dan rakus dengan harta sebagaimana firman Allah taala, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya, innal insana lamanu'unil khair alladhi yuridu minhu rabbuhu. Sehingga seorang itu, sifat manusia itu umumnya tidak mau mengeluarkan kebaikan yang diinginkan oleh Rabbnya. Maka lakanut dimaknai dengan kanut, dimaknai dengan manu'. Wa innahu ala man'ihi lil khair la syahidun, dan sungguhnya sesungguhnya manusia menyaksikan dan mengakui kalau dirinya adalah orang yang dia tidak mau melakukan kebaikan. Manusia tidak mampu mengingkari hal tersebut karena demikian gamblangnya. Wa innahu li farti hubbihi lil mali yabkhulu bihi, dan manusia itu karena keterlaluan cintanya dengan harta maka dia pelit dengan hartanya. Yang dimaksud dengan lihub bil khairi al khair di ayat ini adalah harta. Sebagaimana firman Allah taala di ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cintanya dengan harta cinta yang banyak. Maka cinta dengan harta adalah satu gharizah, satu hal yang insting atau alami pada diri manusia. Walidzalika, oleh karena itu maka Allah menguji hambanya dengan bil infaq, supaya manusia menginfakkan sebagian dari harta yang dia cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pesan ini di ayat di atas. Wal insan, dan seseorang terkadang dikalahkan oleh bakhilnya sehingga dia tidaklah mau mengeluarkan sedikit pun harta, baik untuk hal yang wajib ataupun hal yang sunnah. Dia taat dengan bakhil yang ada pada dirinya. Namun terkadang seorang itu majbulan memang memiliki fitrah untuk dermawan dan pemurah. Fayataghallabu 'alal bukhli, sehingga dia bisa mengalahkan pelit yang ada pada dirinya sehingga dia pun menginfakkan sebagian hartanya. Maka ada orang yang fitrahnya itu pelit, ada orang yang fitrahnya itu dermawan. Fahadhi mawahib, maka ini adalah pemberian dan anugerah yang Allah bagikan di antara hamba-hambanya. Ada orang yang Allah berikan kepadanya fitrah al-bakhil, ada yang kemudian diberi fitrah dan kawan bayi sifat yang memang dari asalnya adalah Al-Karim Al-Jawad, pemurah dan dermawan. Dan tentu orang yang punya fitrah pelit itu tidak boleh pasrah dengan fitrahnya. Tidak boleh kemudian mengatakan saya memang gawan bayinya seperti ini, pelitan, tidak demikian. Ketika Allah takdirkan kepadanya pelit, maka artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan untuk melakukan ibadah yang lain, yaitu ibadah jihad melawan dirinya sendiri supaya tidak menjadi orang yang pelit. Satu amal ibadah yang tidak dimiliki oleh orang yang fitrahnya dermawan. Karena dia tidak perlu mujahadah untuk dermawan. Maka kalau orang yang fitrahnya itu dermawan, dia cuma mendapatkan pahala karena dermawannya. Sedangkan orang yang fitrahnya bakatnya, bakat yang Allah berikan padanya, mawahib jamak dari mauhabah, terkadang diartikan dengan bakat, maka bakat yang Allah berikan kepadanya adalah bakat pelit, kemudian dia melawan dirinya supaya kemudian dermawan, dan dia bisa dermawan, untuknya pahala dari dua sisi. Ini dari sisi jihad melawan dirinya untuk supaya bisa dermawan, dan yang kedua adalah dermawannya itu sendiri. Maka Allah memberikan kepada manusia mauhabah, bakat yang beda-beda dalam masalah karakter dan sifat, sebagaimana Allah memberikan kepada mereka mauhabah, bakat yang beda-beda untuk kerja dan sumber penghasilan. Ada yang bakatnya dagang, ada yang bakatnya mengajar, ada yang bakatnya menulis, dan yang lainnya. Maka demikian juga akhlak, mauhabah juga adalah ada bakatnya. Ya, ada yang bakatnya pelit, ada bakatnya dermawan, ada bakatnya penakut, ada bakatnya pemberani, dan seterusnya. Dan ketahuilah bahasanya infak di jalan Allah itu adalah ibadah, baik itu infak yang wajib ataukah infak yang mustahab. Firman Allah Ta'ala, wa ma akfartum min nafaqatin, dan semua infak yang kalian keluarkan, dengan semua nazar yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamuh, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan Allah akan berikan balasan pahala karenanya. Dan berinfaklah di jalan Allah. Dan infak di jalan Allah itu terkadang Allah sebut dengan sebutan menghutangi Allah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah pasti menggantinya. Sebagaimana orang yang berhutang itu pasti, dan dia punya keharusan dan kewajiban untuk membayar hutangnya. Siapakah orang yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya adhafan katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Maka Allah Azza wa Jalla memotivasi orang untuk berinfak di jalan Allah. Dan berinfak di jalan Allah itu ada dua macam. Ada yang infak atau mengeluarkan harta. Infak di sini artinya mengeluarkan harta. Maka mengeluarkan harta di jalan Allah itu ada dua macam. Ada mengeluarkan harta di jalan Allah yang hukumnya wajib, contohnya bayar zakat, contohnya menafkahi anak, kemudian menafkahi kerabat yang membutuhkan. Untuk alal aqarab al-muhtajin, kita katakan alal madhabil hambali, sebagaimana dalam madhab hambali. Ya, maka dalam madhab hambali itu ada kewajiban untuk menafkahi bukan hanya al-furu' wal-usul, bukan hanya al-aulad yaitu furu' ataukah al-usul bapak dan kakek, namun demikian juga akarib, kerabat, demikian juga kerabat ya, dengan syarat dia membutuhkan, dan orang ini orang yang berkelebihan harta ya. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i, kerabat yang wajib dinafkahi hanyalah al-usul dan furu', tidak melebar kepada kakak, adik, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan harta yang kedua, ya, dalam mengeluarkan harta yang hukumnya mustahab, kasodakot semacam sedekah, dan donasi-donasi sosial khairiyah, itu di bahasa Arab kontemporer artinya sosial, yayasan sosial, bahasa Arabnya muassasah khairiyah. Ini kegiatan proyek sosial, bahasa Arabnya masyari' khairiyah. Wa hadha yadullu, maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah lebih mengutamakan ridha Allah daripada apa yang dia disukai oleh jiwanya. Oleh karena itu maka dia diberi pahala pahala yang besar, diberi thawab ganjaran yang banyak. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan yang mau berinfak. Dan bahasanya mereka, jika mereka melakukan hal tersebut karena mencari ridha Allah, maka wayutima tu'ama ala hubbihi, mereka berbagi makanan ala hubbi, meskipun mereka menginginkan makanan tersebut, mereka berikan pada miskin, anak yatim, wa asiran, dan orang-orang yang tertawan. Ini menunjukkan bahasanya berbuat baik kepada, berbuat baik itu tidak hanya terbatas orang yang beriman. Dan berbuat baik kepada orang kafir juga satu hal yang berpahala. Karena asiran, tawanan, tawanan kaum muslimin adalah orang-orang kafir. Innama nut'imukum liwajhillahi, kami memberi makanan pada kalian karena wajah Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman menyebutkan bahasanya anal infak, bahasanya infak dari harta yang disukai oleh seseorang. Allah katakan kalian tidak akan mencapai albirra, kebaikan yang banyak, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian sukai. Adapun mengeluarkan harta tidak dalam ketaatan kepada Allah, maka ini bagian dari al-israf boros ataukah tabdzir, menghambur-hamburkan harta yang tercela. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, orang yang musrifin, orang-orang yang boros atau berlebihan, yaitu berlebihan dalam membelanjakan harta. Faqala subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, silakan kalian makan dan minum namun janganlah kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Allah wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulqika, janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yaitu pelit. Jangan pula kalian buka selebar-lebarnya, yaitu boros. Maka kalian akan taqa'uda maluman, maka kalian akan duduk, yaitu jadilah kalian orang yang tercela, mahsuran. Kalau tidak salah mahsuran artinya menyesal. Sebentar. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, maluman fatasiru maluman yalumuka annas ala bukhlika, maka jadilah engkau dicela oleh banyak orang karena pelit jika engkau menahan hartamu tidak mau berinfak. Kemudian maka maluman itu dicela karena pelit. Kemudian mahsuran ay mungqati'an anil infaq li israfika, tidak lagi mampu mengeluarkan harta karena boros, sehingga engkau tidak menjumpai harta yang bisa engkau belanjakan. Maka mahsuran itu mungkotian, terputus, tidak punya duit, habis artinya ludes hartanya karena menghambur-hamburkan harta. Maka maluman itu dikaitkan dengan la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, sedangkan mahsuran itu berkaitan dengan wala tabzutu haqulal basati, dampak dari pelit. Taj'aliyah takam maghlulatan ila unuqika, dampaknya adalah maluman. Sedangkan tabasutu haqulal basati, dampak dari jor-joran mengeluarkan harta tanpa perhitungan, dampaknya adalah mahsuran, ya, ludes hartanya. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang jika berinfak tidaklah boros dan tidak pula pelit, dan dia adalah pertengahan di antara itu. Artinya syariat Allah itu adil di antara orang yang berlebihan dan seenaknya. Tidak boleh berlebihan dalam belanja, membelanjakan harta. Tidak boleh pula tafrit, pelit untuk belanja harta. Maka kewajiban seorang muslim adalah pertengahan dalam membelanjakan harta, antara pelit dan boros. Dua-duanya jelek. Dan al-khair, kebaikan adalah al-iktidal, adalah pertengahan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabadzira, janganlah engkau menghambur-hamburkan harta, karena orang-orang yang menghamburkan harta adalah ikhwana syayatin, adalah saudaranya setan. Maka Allah jadikan orang yang menghamburkan harta tidak pada kebaikan, Allah jadikan dia sebagai saudaranya setan, karena mereka menjadi pengikut setan. Orang yang mendengarkan perkataan setan dan menerima perintah-perintah setan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah wanti-wanti, telah mengingatkan bahaya orang yang yatasarrafuna fil mal, membelanjakan harta, kaifama yahlu lahum, sebagaimana yang dia sukai, tanpa peduli tentang cara mendapatkannya, kaifama amkana, bagaimanapun yang memungkinkan. Ya, kalau membelanjakan harta, kaifama yahlu, apa saja yang disukai untuk mendapatkan harta, kaifama amkana, apa yang memungkinkan untuk mendapatkan harta, maka diambil. Maka orang ini yang mengambil harta asal dapat harta dan membelanjakannya dengan suka-suka tanpa pertimbangan, inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighayri haqqin. Ya, ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah tanpa tepat sasaran, tanpa pada tempatnya, falahumun nar, maka untuknya neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka yang dimaksud dengan malillah, harta Allah di sini adalah harta yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Penjelasan yang lain mengatakan malillah dalam hadis ini artinya adalah kas negara. Ini kas negara. Maka berdasarkan penjelasan yang kedua, maka hadis ini menegaskan tentang bahaya membelanjakan harta, harta negara, harta dari kas negara, seenaknya, semaunya, bukan karena pertimbangan maslahat, non semata-mata suka-suka. Maka orang yang semacam ini Allah ancam dengan neraka, falahumun nar. Maka seorang muslim itu diberi amanah, mustakhlafun, diberi amanah dalam harta ini, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya pada hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, tidaklah bergeser dua telapak seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal, dan diantaranya adalah hartanya, dari manakah dia mendapatkannya, dan untuk apa dia belanjakan. Nah, betul, seorang hamba akan ditanyai tentang dari manakah dia mendapatkan harta, dan dalam kegiatan apakah dia belanjakan hartanya. Maka seorang muslim itu diuji dan mendapatkan ujian dengan harta ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hanyalah harta dan anakmu fitnatun, ujian. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang terjaga dari suh, penyakit pelit yang ada pada dirinya, maka hanyalah dia orang-orang yang beruntung. Artinya siapa yang selamat dari suh, dari pelit, maka dia adalah orang yang beruntung dan beruntung. Ya, maka seorang itu mumtahanu, diuji, iza'a, berkaitan dengan harta ini, apa yang dia lakukan dengan harta. Inilah penjelasan kenapa penulis Aqdi membuat bab ini dimasukkan di Kitabul Kabair, karena pelit itu dosa besar. Maka jika pelit itu dalam bentuk tidak mau bayar zakat, jelas dia salah satu dosa besar. Jika pelit tersebut bentuknya adalah tidak menafkahi istri, tidak menafkahi keluarga dan istri, dan orang yang wajib dinafkahi, maka penulis menilai pelit dalam semacam ini juga dosa besar. Sehingga seorang muslim itu waspada dari pelit, supaya dia selamat dari pertanggungjawaban dan konsekuensinya pada hari kiamat. Perkataan penulis dan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Maka ini ada celaan untuk orang-orang yang pelit dengan hartanya, sehingga tidak mau menginfakkan hartanya dalam apa yang Allah perintahkan, berupa berbakti untuk dua orang tua, berbuat baik pada kerabat, dan wujuhul infak, bentuk-bentuk infak yang lain. Fahum, maka mereka alawatan di samping ala dhalika, di samping seperti itu, yaitu pelit. Di samping itu, dia juga ajak-ajak orang untuk pelit. Mereka katakan pada kawan-kawannya, janganlah kalian infakkan harta kalian, tahan harta kalian, jangan keluarkan zakatnya. Inilah sifat orang Yahudi. Maka orang Yahudi mau mengambil harta, namun tidak mau memberinya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka dengan Allah katakan, walaytunan nasa nakira. Mereka tidak mau memberikan kepada orang lain meskipun nakiran, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat tipis. Nakir itu maknanya sebagaimana di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ada satu titik yang ada di punggung biji kurma. Maka di bagian atas punggung biji kurma ada nuqtah, titik-titik hitam atau titik-titik warna tertentu. Nah, itu yang disebut dengan nakir. Maka Yahudi adalah akar dari pelit di dunia ini, dan mereka terus menerus jadi orang yang pelit dan mengajak orang untuk pelit. Mereka tidak menyukai sifat ini dan orang yang bersifat dengannya, yaitu dermawan, pemurah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa, maka dia Allah Zat yang Maha Pemurah dan Dermawan Subhanahu wa Ta'ala. Dan Musallim rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Ta'ala, dan dalam harta mereka terdapat hak bagi sa'il, pengemis, dan orang yang tidak punya. Maka Allah Azza wa Jalla mewajibkan dalam harta ini fardun, satu kewajiban yang ditunaikan oleh orang yang menunaikannya dalam rangka beribadah pada Allah Azza wa Jal, dalam bentuk makanan bagi orang fakir dan miskin. Lalu Allah jadikan dia adalah hak bagi mereka, orang-orang miskin, yang mereka bisa memintanya. Dan mengeluarkan hak ini Allah jadikan adalah sebagai sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah tentang sifat orang-orang yang beriman, dalam harta mereka terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang tidak punya. Dan Allah berfirman, tadi telah kita bahas, innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu manu'a illal musallin. Fa fi amwalihim haqqun, maka dalam harta orang kaya terdapat hak. Dan hak ini adalah untuk orang yang minta-minta, yang meminta pada banyak orang. Sedangkan mahrum adalah orang yang miskin, yang tidak minta-minta. Maka mereka seringkali tidak mendapatkan pemberian. Maka apa beda antara as-sa'il dengan al-mahrum? Maka as-sa'il itu adalah orang yang miskin yang minta-minta, sedangkan al-mahrum miskin namun tidak minta-minta. Wakil penjelasan yang lain mengatakan al-mahrum adalah orang yang terkena jaihah, bencana di luar kemampuan manusia. Setelah dulunya dia kaya, kemudian dia tertimpa bencana, habislah, ludeslah semua hartanya, maka dia tidak mendapatkan harta. Maka ini juga orang yang punya hak untuk minta-minta. Ya, maka ada yang menjelaskan al-mahrum itu adalah orang yang jatuh miskin setelah dulunya kaya karena satu musibah. Yang musibah ini jaihah, di luar kuasa manusia. Maka ayat ini bersifat umum bagi orang yang tidak minta-minta dan orang yang tertimpa bencana, lantas hilanglah seluruh hartanya, jadilah dia fakir, sehingga jadilah dia perlu mendapatkan bantuan. Maka Allah namai hakon ay wajiban walaysa tabarruan, sebuah kewajiban dan bukan donasi sosial. Kemudian zakat itu temannya sholat dalam Al-Quran. Siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat karena dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia murtad, wajib dimintai tobat. Jika dia tidak mau bertobat, maka untungnya hukuman mati. Wa in kana yuqiru, namun jika seorang itu mengakui kewajiban zakat, akan tapi dia tidak mau bayar zakat karena pelit, maka diambillah zakat darinya qaran secara paksa. Dan inilah tugas dan otoritas walil amri, penguasa. Lantas diberikan pada fakir dan miskin, fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dan jika orang yang tidak mau bayar zakat itu punya kekuasaan dan kekuatan, maka penguasa hendaknya memeranginya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat sampai mereka mau membayarkannya. Karena ada satu kewajiban atas orang-orang kaya menjadi hak orang-orang fakir. Maka zakat itu hanya wajib pada 4 jenis harta saja, yaitu bahimatul anam, binatang ternak, unta, sapi, kambing, kemudian hasil pertanahan dan pertanian, kemudian nukut emas dan perak, kemudian hasil atau barang yang diperdagangkan. Yang dimaksud dengan urut tijarah adalah barang yang tuba dibeli, yaitu kulaan, watustar, kemudian dijual. Inilah harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Fa'imma ayutafa'alha, boleh jadi dia serahkan zakatnya. Wahada wal wajib, ini adalah kewajibannya, ataukah diambil zakat itu dari dirinya qahran secara paksa. Sedangkan hadis Jabir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, fihi isinya, Nabi menanya Bani Salimah, siapakah pemimpin kalian, ay ra'isukum, karena telah menjadi kebiasaan kabilah mereka mengangkat ra'isan lahum, pimpinan bagi mereka, yang jika ada masalah apa-apa yarji'una ilaihi, mereka akan mengadu kepadanya dan akan berbicara. Dan pemimpin inilah yang boleh berbicara atas nama kaumnya dan memimpin mereka. Maka mereka mengatakan, pimpinan kami adalah Al-Jad ibn Qais, dan dia adalah pemimpin kami. Namun kami menilai, mengkritiknya karena dia pelit. Artinya kami mensifatinya sebagai orang yang pelit. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan penyakit apakah yang lebih berbahaya dibandingkan penyakit pelit? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap sifat ini satu hal yang mengurangi tahutu, mengurangi derajat orang yang bersifat dengannya, sehingga orang yang punya sifat pelit tidak layak jadi pimpinan. Dan inilah mahalus syahid dari hadis ini. Bahasanya pemimpin orang yang pelit tidak layak untuk jadi pemimpin, karena pemimpin itu mengakomodir semua suara, semua keinginan. Maka ada orang-orang yang tidak terpuaskan dengan aturannya. Nah, orang-orang ini perlu disumpal pakai duit, sehingga tidak merongrong kekuasaan, sehingga kemudian tidak bikin gejolak sosial. Ya, maka pemimpin harus dermawan. Maka pelit adalah satu cacat yang sangat besar, dan dia tidak layak dimiliki oleh orang yang tasaddaru, orang yang jadi pimpinan, orang yang jadi pemimpin dari satu kaum. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan untuk mereka, pimpinan mereka, pemimpin kalian adalah Amr ibn Jauh, Amr ibn Jamuh, artinya pengganti Jad ibn Qais. Alasannya karena Amr ini adalah seorang yang dermawan. Intinya, walhasil kesimpulannya, pelit adalah minal akhlaqi radhi'ah, di antara akhlak yang buruk dan tercela. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin.